Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ikhraju najisin minhu. Ini masih ada keterkaitan dengan penjelasan sebelumnya tentang keharaman meludah di dalam masjid. Jadi dhamir minhu, dhamir hu ini kembalinya ke masjid. Wa yajibu ikhraju najisin minhu. Diharuskan mengeluarkan najis dari dalam masjid. Jadi seseorang yang melihat ada najis di dalam masjid, dia diharuskan untuk mengeluarkannya. Kewajiban itu fauron. Fauron ini seketika. Jadi seketika melihat, seketika itu pula diharuskan mengeluarkan. Dan kewajiban ini ainian, kewajiban yang sifatnya personal, tidak kewajiban yang merupakan fardu kifayah. Jadi ini maksudnya fardu ain ya, setiap orang diharuskan untuk melakukannya. Dan kewajiban itu hanya diperuntukkan alaman alima bihi, bagi seseorang yang melihatnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada satu orang yang melihat najis di dalam masjid, maka dia diharuskan mengeluarkan najis itu secara langsung. Jadi tidak boleh ditunda ya. Selama bisa dilakukan, maka harus dilakukan secara langsung, fauron. Wa in ursida li izalatihi man yakumu biha bima'lum. Kewajiban ini tidak bisa gugur walaupun sudah disediakan seseorang yang dibayar untuk menghilangkannya. Jadi misalkan di dalam satu masjid itu ada satu orang yang dikhususkan untuk membersihkan najis dari masjid dan dia dibayar. Jadi maklum ini artinya gaji ya, gaji yang sudah ditetapkan oleh takmir masjid. Walaupun sudah ada orang yang ditugaskan untuk mensucikan masjid dari najis, kewajiban mengeluarkan najis dari masjid ini masih berlaku bagi orang yang mengetahuinya. Jadi takmir masjid menyediakan orang untuk mensucikan masjid itu tidak mempengaruhi hukum kewajiban mengeluarkan najis dari masjid bagi siapapun yang mengetahuinya. Kamaktadohu itlakuhum, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan tentang hukum ini dan mereka memutlakan hukum itu. Jadi itlak itu artinya mereka menjelaskan satu hukum dan tidak dibatasi dengan syarat apapun. Sehingga dikarenakan penjelasan dari ulama itu mutlak, maka bila ada seseorang yang disediakan untuk membersihkan najis dari masjid, itu tidak mempengaruhi kewajiban mengeluarkan najis bagi orang yang mengetahuinya. Lalu ada penjelasan lain mengenai kencing di dalam masjid. Wa yahrumu baulun fihi, diharamkan kencing di dalam masjid. Jadi seperti dhamir minhu ini, dhamir fihi ini juga kembali ke masjid. Kencing di dalam masjid itu hukumnya haram. Walau fi nahwi tostin, walaupun kencing di dalam masjid itu tidak langsung mengenai masjid, tetapi diwadahi dengan bejana. Jadi tostin ini terjemahnya baskom ya. Jadi kencing di dalam baskom atau di dalam wadah apapun, dan itu dilakukan di dalam masjid, itu hukumnya haram. Jadi keharaman kencing di dalam masjid ini tidak dibatasi dengan bila kencingnya mengenai masjid. Terbukti di sini ada goyah, ada maksimal hukum, walaupun kencingnya dimasukkan ke dalam baskom, ini hukumnya tetap haram. Lalu hukum haram yang lain adalah wa idkhalu na'lin mutanajjisatin, memasukkan sandal, na'lin ini sandal yang najis. Jadi ada sandal najis kemudian dimasukkan ke dalam masjid, itu hukum memasukkannya haram. Lam yu'man at-talwid, selama ada kemungkinan sandal yang najis itu bisa mengotori masjid. Jadi keharaman memasukkan sandal di dalam masjid itu tidak secara mutlak, tetapi ada batasan. Kalau memang tidak ada keamanan, tidak ada keamanan dalam arti masih ada potensi, ya, masih ada potensi mengotori masjid. Artinya kalau memasukkan sandal yang najis di dalam masjid tetapi tidak ada potensi mengotori masjid, itu hukumnya tidak lagi haram. Lalu waromyu nahwi komlatin fihi maitatan, ini juga termasuk hukum yang haram, yaitu membuang kutu, ya. Komel ini kutu, membuang semisal kutu di dalam masjid dalam keadaan bangkai. Jadi maitah ini artinya sudah tidak bernyawa. Kutu yang sudah mati dilemparkan di dalam masjid, ini hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Wa qatluha fi ardihi. Dan juga yang haram adalah membunuh, ya, membunuh kutu di tanah masjid. Jadi ada kutu di masjid, kemudian kutu itu dibunuh di tanah masjid, itu hukumnya tidak, itu hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Wa in qalla damuha, walaupun kutu yang dibunuh itu hanya mengeluarkan darah sedikit. Jadi sekedar melemparkan saja ini hukumnya haram. Kalau memang kutunya mati, membunuh kutu juga haram, walaupun hanya mengeluarkan darah sedikit. Wa amma ilqauha au dafnuha fihi hayatan fadhahiru fatawin Nawawi hilluhu. Jadi di penjelasan tadi, hukum keharaman melemparkan kutu itu hanya terbatas bila kutunya sudah mati. Jadi kalau melemparkan kutu, membuang kutu di masjid atau menguburnya, jadi dafnuha ini artinya mengubur kutu di dalam masjid dalam keadaan hidup, ya. Jadi hidup ini lawan kata dari maitah tadi, ya. Membuang kutu di masjid atau mengubur kutu di masjid dalam keadaan hidup, itu menurut fatwa dari Imam Nawawi hukumnya halal, ya. Hilluhu ini hukumnya halal dalam arti tidak haram, ya, tidak haram. Jadi ada fatwa Imam Nawawi, dan dari fatwa itu, dari fatwa yang terlihat zahirnya fatwa ini menuntut kehalalan hukum tadi. Jadi hukumnya tidak haram tetapi berubah menjadi halal. Wa dhahiru kalamil jawahir tahrimuhu. Ya, jadi permasalahan ini ada perbedaan ulama, ya. Ada perbedaan ulama mengenai hukum membuang kutu yang hidup di dalam masjid atau menguburnya dalam keadaan hidup di masjid. Tadi yang pertama dari fatwa Imam Nawawi ini hukumnya halal, tetapi dari zahirnya penjelasan di kitab Al-Jawahir ini hukumnya haram. Jadi yang pertama ini hukumnya halal, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua hukumnya haram. Artinya ada perbedaan ulama tentang ini. Wabihi soroha Ibnu Yunus, dan Ibnu Yunus, ulama yang bernama Ibnu Yunus ini menjelaskan satu pendapat yang semakna atau satu jalur dengan penjelasan di kitab Jawahir. Artinya Ibnu Yunus di dalam kitabnya penjelasannya itu selaras dengan di kitab Al-Jawahir yang menghukumi membuang kutu yang hidup atau menguburnya itu dihukumi haram. Kemudian wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi biina'in. Ini hukum makruh ya. Kalau tadi hukum haram, kalau yang ini hukum makruh. Dimakruhkan melakukan fasdun. Fasdun ini bekam ya. Mengeluarkan darah yang tujuannya untuk pengobatan, dan juga hijamah. Hijamah juga sama. Yang membedakan kedua hanyalah proses pengambilan darah. Yang satu prosesnya menggunakan jarum, yang satu menggunakan selain jarum, bisa dengan silet atau yang lain ya. Jadi fasdun dan hijamah ini sama, sama-sama bekam. Melakukan bekam di dalam masjid, dan hal itu tidak, darah yang dikeluarkan itu tidak langsung mengenai masjid, tetapi dimasukkan di dalam wadah, di dalam bejana. Ini hukumnya makruh ya. Jadi melakukan bekam di dalam masjid itu hukumnya makruh, tidak haram tetapi makruh. Waraf'u sautin, ini yang termasuk makruh juga adalah mengeraskan suara. Jadi berteriak-teriak di masjid, mengeraskan suara di masjid, ini hukumnya makruh. Wanahu bai'in, jual beli, bertransaksi di dalam masjid, ini juga makruh. Wa amalu sina'atin fihi, dan melakukan kerajinan, sina'ah ini kerajinan ya, melakukan kerajinan di dalam masjid itu hukumnya juga makruh. Contohnya sina'ah ini misalkan menjahit, menjahit kain, itu kalau dilakukan di dalam masjid itu hukumnya makruh. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang dimakruhkan dilakukan di dalam masjid yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu ada empat. Yang pertama bekam, fasfun wa hijamah. Yang kedua mengeraskan suara, rafu sautin. Yang ketiga melakukan transaksi, be. Dan yang keempat amalu sina'ah, melakukan kerajinan di dalam masjid. Wa kasfu ra'sin wa mankibin, wallahu a'lamu bis-shawabi.